bawahnya. Ini lagu request juga dari Panitia Arca, anak rantau Candi Korea Selatan. Wales jurus sama Nata. Kau yang bareng Mas Sudik.